sentuh jemarimu. Engkau tersenyum, hati kita saling berbicara dalam satu bahasa. Kau yang kurindu telah datang membawa cerita. Beri harapan menyinari duniaku yang baru. Aku kan hadir di saat kau biru hanya untuk memelukmu. Dan ku kan bawa dirimu ke angkasa. Bila hariku kan datang, ku pasti tersenyum. Mungkin hanyalah hayalanku saling berbagi cinta.